di dalam ruang seiring hasrat manusia. Menuju bahagia. terbayang saat denganmu. Kau perlu mesra diriku, tuturmu membawa getar di jiwa, membuat diriku terlena. Andai dapat ku pulang hangatkan dekapan cintamu seakan. Ooh.

ingin selamanya menambahkan karya kutub kau cuita. Berpisah, tinggallah di

bersama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Kau kekasihku, tapi mengapa akhirnya begini? Menjerit, batinku pun menjerit. Tersalah kasih memutus cinta. Menangis, hatiku pun sama. Bila dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Dalam kesedihan hanya menangis, merintih dan sedih. Menjerit, batinku pun menjerit. Tersalah kasih memutus cinta. Tetapi penuh